عبده ورسوله. أما بعد، melanjutkan dari kajian Jumat kemarin. Ya, ini sudah dibaca belum? Belum. Yang mana? Wa lamma yara, itu ya. Wa a'la min dhalika ay yashkurallaha 'ala al-musibah. Ini mengenai orang-orang yang dia ditimpa musibah. Ada tiga tipe. Yang pertama, orang yang bersabar, ini wajib. Kemudian yang mustahab, yaitu yang ridho dengan musibah. Kemudian yang lebih tinggi dari itu, dia bersyukur kepada Allah atas musibah yang menimpa dia. Ini tertinggi, ya, levelnya. Lima yara min in'amillahi alaihi biha. Kenapa dia, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atas musibah yang menimpa dia. Lima yara min in'amillahi alaihi biha. Karena dia melihat, ya, dia melihat akan ada nikmat-nikmat Allah di balik syukur dia tersebut. Tabarakallahu fikum. Ini luar biasa sekali. Ini yang disebut dengan hakikat hakiki, ini baru makrifat. Ya, bukan makrifat hakikat versi sufi. Ya, haitsu ja'alaha sababan litaghfiri khotayahu. Ini kan? Ya, yaitu ketika dia menjadikan, ya, Allah menjadikan sebab dia bersyukur atas musibah yang menimpa dia, menjadikan sebab akan digugurkannya segala dosa-dosa dia. Subhanallah. Ya, dosa-dosa dia digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita baca aja. Abdul, baca sini. Dari mana sini berarti Repi bacanya, Pi? Hah? Lima yara min an min in'amillah naik. Ya. Ah, Abdul dibaca di sini. Siapa? Harga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Lima yara. Wa a'la min dhalika ay yashkurallaha ta'ala 'ala al-musibati. Lima yara min in'amillahi alaihi biha haitsu ja'alaha sababan litaghfiri khotayahu wa raf'i darajatihi wa inabatihi ilallahi wa tadarru'ihi ilaihi wa ikhlasihi lahu fit tawakkuli alaihi wa raja'ihi lahu dunal makhluqina. Wa amma ahlul baghi wad dalali fatajiduhum yahtajjuna bil qadari idza aznabu wattaba'u ahwa'ahum ويضيفون الحسنات إلى أنفسهم إذا أنعم عليهم بها كما قال بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري أي مذهب وافق هواك تما ذهبت به أي مذهب يترس وأهل الهدى والرشاد kama tamadhhab tabihi wa ahlul huda war rasyadi idza fa'alu hasanatan shahidu in'ama Allahi 'alaihim biha wa annahu huwal ladzi an'ama 'alaihim waja'alahum muslimina waja'alahum yuqimuna salata wa alhamahum at-taqwa wa annahu la hawla wa la quwwata illa bihi fazala anhum bishuhudil qadari al-ujba wal manna wal ada wa idza fa'alu sayyi'atan istaghfarullaha wa tabu ilayhi minha fa fi sahih al-bukhari an shaddad ibn aws radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul istighfari ay yaqula al-'abdu allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta man qalaha idza asbaha muqinan biha famata min yaumihi dakhala al-jannata wa man qalaha idza amsa muqinan biha famata min lailatihi dakhala al-jannata. Wa fil hadis sahih an Abi Dzar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ima yarwi an rabbi tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa anna aghfiru adh-dhunuba jami'an wa la ubali fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni wat'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaqsuni aqsukum ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbin rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'an ya ibadi law anna walakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ijtama'u fi sa'idin wahidin fasahaluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu minhum ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul bahru idha dakhala fihi al-mukhitu gamsatan wahidatan ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma ufikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsahu. Fa amara subhanahu wa ta'ala. Baik, hasbuk. Baik, kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ya, kenapa demikian? Dia bersyukur karena dia melihat nikmat-nikmat Allah yang besar. Nikmat-nikmat Allah yang besar atas musibah yang akan menggugurkan dosa-dosa dia. Subhanallah. Ya, menggugurkan dosa-dosa dia. Bukan cuma itu. Wa ja'alaha sababan. Dan Allah akan menjadikan dengan dia di dengan apa bersyukur tersebut, Allah menjadikan itu sebagai sebab. Ya, sebab akan diangkat derajat dia. Derajat dia itu akan diangkat. Masya Allah. Ya, derajatnya diangkat. Litakfiri khotaya wa raf'i darajatihi. Ya, ditinggikan derajatnya. Wa tadarru'ihi ilaih. Ya. Dan ya, apa berikutnya? Wa inabati ilallahi ta'ala, dan akan mendorongnya untuk kembali bertaubat kepada Allah. Ya. Apa itu? Hah? Oh. Wa tadarru'ihi ilaih. Dan dia akan memohon sepenuh hati kepada Allah. Wa ikhlasihilah. Ya. Kemudian mengikhlaskan diri dia kepada Allah. Memurnikan, mengikhlaskan diri dia kepada Allah. Fitawakul alih. Dalam bertawakal pada Allah. Warajaihi. Dan dalam berharap kepadanya. Dunal makhluk. Bukan kepada makhluk. Dunal makhlukin. Bukan kepada makhluk. Taibarakalafik. Ya. Lihat di situ di keterangan Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, yang footnote ke berapa itu, ke nomor 2, ya, Allah akan menjadikan itu sebagai sebab peninggi derajat dia. Idza asabal insan musibatun wa huwa laisa indahu sayyi'atun yarfa'u Allahu biha darajatihi fil jannah. لأن الله قد يكتب للعبد درجة في الجنة لا يبلغها بالعمل ويقدر الله عليه بالمصائب من أجل أن يرفع الله بها درجاته في الجنة ما شاء الله. Apabila seseorang tertimpa musibah ya dan dia enggak punya dosa atau dosanya sedikit. Kalau ada dosa itu penggugur dosa dia. Sekarang dosanya sedikit, maka kalau dia dapat musibah tujuannya untuk apa? Untuk agar Allah mengangkat derajat dia di surga. Karena ya kerap kali Allah mencatat bagi hamba derajat di surga, namun itu tidak bisa digapai dengan amal. Si hamba itu untuk beramal enggak bisa mencapai derajat yang tinggi di surga. Maka Allah takdirkan untuk si hamba tadi berbagai musibah supaya Allah dapat meninggikan derajat dia di surga. Masya Allah. Ya. Nah. Ya, kemudian wa amma ahlul baghi. Adapun ahlul baghi. Ya, orang-orang yang sesat, orang-orang yang sesat, wadzalali, orang-orang yang bagiun, yang zalim, yang sesat. Ya. Maka fatajiduhum yahtajuna bil qadar idza adnabu wattabau ahwaahum. Maka Anda akan dapati mereka. Mereka akan berargumentasi dengan takdir apabila mereka berbuat dosa dan mengikuti hawa nafsu mereka. Itu biasanya begitu ya. Nah. Berarti kan Syekh Al-Fauzan menyatakan ahlul kufur wa syirik, orang-orang kafir dan syirik itu kebalikan dari kaum mukminin. Idza asabathum musibatun jaza'u. Ya, apabila mereka tertimpa musibah, mereka berkeluh kesah, mereka marah. Kenapa? Li'annahum la yu'minuna bi annaha bi qada'illahi wa qadarih. Karena mereka enggak mengiman ini dari takdir, qada' dari takdir Allah. Ya. Baik. Nah, apabila mereka mendapatkan nikmat, mereka berbuat fasik, mereka takabbur. Ya, mereka bertakabur, sombong. Ya, menyombongkan diri, berbuat keburukan. Inilah metode orang-orang kufur. Ya, dan orang syukur beda. Lihat orang kafir. Kalau mereka menang bola aja mereka lari-lari, mabok-mabok. Main perempuan. Ya. Joget-joget, nyanyi-nyanyi. Kalau tertimpa musibah, mereka kesal, marah, ngamuk. Nah, itu biasa. Ya. Itulah. Kalau orang beriman, menang apa? Cetak gol, sujud. Gitu ya. Sujud. Ya. Nah, kalau orang beriman, dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Ya. Mendapat musibah, yang wajibnya bersabar. Mustahabnya ridho. Ajibnya bersyukur. Nah, itu ya. Bisa gak tuh kita itu? Ini teori aja nih. Dapat musibah, alhamdulillah. Ada dosa saya yang digugurkan. Ya. Bersyukur dia. Wayudiful hasanat, bahkan dia menyandarkan. Ya. Menyandarkan hasanat kepada diri mereka. Mereka menyandarkan berbagai kebaikan yang mereka dapatkan, itu mereka sandarkan pada diri mereka sendiri. Idza anama alaihim biha. Jika Allah memang memberikan nikmat kepada mereka berbagai kebaikan tadi, mereka ingkar. Ingkar nikmat, ya, tidak bersyukur. Ya. Nah, ini kebiasaan orang kafir. Kama qala ba'dul ulama, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, anta inda ta'ati qadari wa indal mu'asiyati jabari, ayu madhabin wafaqa hawaka tamadhabta bih. Anda ini ya ya, ketika berbuat ketaatan Anda menganut paham qadariyah. Ya, Anda merasa Anda taat itu bukan takdir, tapi merasa itu adalah dari diri Anda sendiri. Merasa hebat. Nah, Kemudian indal maksiyah jabri, tapi ketika maksiat berubah jabriyah, ini takdir dari Allah. Nah, ketika taat, oh ini karena saya bisa sendiri, ini qadari. Ketika maksiat berubah jadi jabri, ya jadi jabri ini. Ayu madhabin wafaqa hawaka tamadhab tabih. Maka madhab apapun yang selaras, cocok dengan hawa nafsu Anda, maka Anda akan bermadhab dengannya. Nah, itu dikatakan oleh ulama. Ya. Nah, lihat itu keterangan dari Syekh Shalih Fauzan. Ya. Yang nomor dua belum kita terjemahkannya. Belum kita bacakannya. Ya. Nah, ini mereka menyandarkan kebaikan kepada diri mereka. Idza un'ima 'alaihim, ya, jika diberikan nikmat kepada mereka kebaikan tersebut, ya. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, ya, di futat nomor 2, apabila Allah menganugerahkan nikmat kepada mereka berupa kebaikan-kebaikan, mereka tidak mengatakan ini dari Allah, namun mereka mengatakan ini disebabkan perbuatan kita, usaha kita, ya, kerja keras kita, pengetahuan kita, kata mereka. Dan juga karena kepandaian kita. Sebagaimana dikatakan oleh Qurun. Tatkala Qurun dinasehati, Qurun mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Saya mendapatkan ini dari ilmu yang ada di saya. Maksudnya harta ini bukan dari sisi Allah, tapi dari sebab kerja keras saya, usaha saya. Maka dia menyadarkan kepada dirinya sendiri. Dia menolak, menentang karunia Allah. Padahal itu karunia Allah. Qurun itu. Nah, banyak orang sekarang mentalnya mental Qurun. Ya, kalau dikasih kebaikan, madhabnya qadariyah. Oh, ini usaha saya. Tapi kalau maksiat, jabriyah. Oh, ini takdir dari Allah. Allah musta'an. Nah. Ya, lihat itu keterangan Syekh Shalih Fauzan di footnote nomor 3. Indal maksiat jabri, kalau maksiat ya jadi jabriyah. Kalau taat jadi qadari. Kalau taat, oh ini karena saya bisa. Gitu. Karena sebagian orang, jika Anda katakan padanya, if al ta'ah, lakukanlah ketaatan. Ya. Kata dia, ini dia lagi enggak taat, ini lagi jabri. Kata dia, idha qaddarahallahu li fa'altuha. Kalau memang Allah takdirkan, saya akan lakukan. Tapi jika Allah tidak lakukan, ya saya lam af'alha. Saya enggak lakukan. Ya, dan ini senantiasa terucap oleh lisan-lisan sebagian orang-orang yang tertipu saat ini. Kalau Anda katakan pada dia, "Tub ila Allah, tobat pada Allah." Kata dia, "Kalau memang Allah takdirkan ya saya tobat, tapi kalau enggak Allah takdirkan ya saya enggak ada celah untuk bisa tobat." Ya. Ini nih, ketika maksiat dia dijabri. Dia enggak mau celak diri dia. Nah, bahkan dia mengatakan, bukan saya dipaksa untuk maksiat ini. Laisa li hilatun fiha, saya enggak ada celah ruang untuk lari dari situ. Ya. Fa yu'ti nafsah al-udhra bi annahu majburun bi zalik. Dia memberikan diri uzur buat diri dia sendiri. Kalau dia dipaksa. Nah, kalau dia sedang taat, dia jadi qadari ala mazhabil Mu'tazilah. Ya. Ini karena saya gitu segala macam. Nah, kalau maksiat jabri, ya, mazhab jabriyah. Ah. Allah musta'an. Ayo mazhabin wafaqa hawaka tamadhhab tabih. Mazhab mana saja yang cocok bagi Anda, Anda bermazhab dengannya. Ya, Syekh Shalih Fauzan mengatakan hadhihi musibatun. Ini musibah nih. Ya, orang-orang yang memilih mazhab yang ya apa namanya? Yakhtaruna fil madahib al-aqwal al-an. Ya, hatta fi ghairil akidah. Ya, ini sama seperti orang-orang yang memilih berbagai madhab saat ini sampai pada selain akidah. Mereka memilih fatwa-fatwa, pendapat-pendapat para ulama yang cocok buat mereka. Ya, walaupun itu enggak ada dalilnya. Walaupun itu jelas keliru. Ya. Nah, yang enggak cocok buat mereka hatta wa in kana 'alaiha dalilun, walaupun ada dalilnya wa burhanun, bukti yang jelas. Mayak baluna, mereka enggak terima. Kenapa? Karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Allah musta'an. Ya, kemudian kata Ibnu Taimiyah, wa ahlul huda wa rasyad idza fa'alu hasanatan syahidu in amallahi 'alaihim biha Nah, berbeda dengan orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, orang yang mendapat bimbingan dari Allah. Apabila mereka melakukan kebaikan, mereka menyaksikan bahwa Allah lah yang menganugerahkan nikmat tersebut kepada mereka. Ya, syakarullaha alaiha wa atarafu bifadlillahi alaihim. Nah, yaitu mereka bersyukur pada Allah atas nikmat tersebut, mereka mengakui itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu huwa subhanahu allazi anama 'alaiha. Mereka mengakui Allah lah yang telah menganugerahkan nikmat tersebut kepada mereka. Wa ja'alahum muslimin, Allah lah yang menjadikan mereka sebagai muslimin. Wa ja'alahum yuqimuna sholata, Allah lah yang menjadikan mereka sebagai orang-orang yang menegakkan salat. Allah lah yang mengilhamkan ketakwaan pada mereka. Mereka pun menyadari bahwa tiada daya dan upaya kecuali kepertolongan Allah. Ya. Wazala anhum bishuhudil qadar al-ujub. Ya, wal mannu wal adha. Ya, sehingga dengan kesaksian adanya takdir dari hal-hal kebaikan yang mereka dapatkan, ya. Ya. Maka hilanglah sikap ujub dan mannu. Mannu itu mengungkit-ungkit kebaikan. Ya. Hilang dari diri mereka. Ya. Karena mereka tahu. Lihat. Terangan diri Syekh Shalih Fauzan. Footnote nomor 2. Halaman 436. Lah, yaitu mereka tidak ujub dengan ibadah mereka dan ketaatan mereka. Karena mereka menganggap ini sebuah adalah karunia Allah. Allah lah yang telah memberikan mereka taufik untuk beribadah. Allah lah yang telah mengkaruniakan mereka. Maka mereka bersyukur pada Allah atas ketaatan. Mereka beristighfar pada Allah atas maksiat. Maka mereka bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan ketaatan. Ya, min a'zamin ni'am. Wa ta'ah min a'zamin ni'am. Sedangkan ketaatan itu kenikmatan terbesar. Ya, kenikmatan terbesar itu ketaatan. Jadi kenikmatan itu jangan diukur materi aja ya. Ya, wah saya lagi kurang nikmat. Kenapa? Materiku apa? Rezeki seret segala macam. Rezeki pasti dapat sedikit banyaknya. Ya, pasti ada rezeki. Pasti ada rezeki sedikit atau banyak. Enggak ada makanan hari ini. Noh, di belakang banyak jeruk nipis. Rezeki itu. Diseret-seret dah jeruk nipis. Nah. Ya kan ada, nasi ada. Lauknya enggak ada, kayak garam. Ya. Kayak minyak. Pernah enggak makan nasi pakai garam? Hah? Pernah? Ray pernah Ray? Wah lo gaya. Raymond pernah Raymond? Wah orang kaya mah gak pernah. Ya. Nah kenikmatan yang hakiki ketaatan. Ya ketaatan. Ada orang dapat nikmat duit banyak, harta berlimpah, tapi gak taat. Nikmatnya sedikit. Ya. Ada orang yang dapat duit banyak tapi enggak taat, itu nikmatnya sedikit. Nah, sebaliknya ada orang miskin tapi taat, bisa bertakwa. Nikmatnya banyak itu. Di akhirat hisabnya ringan. Ya, amal dia banyak, enak benar udah. Nah. Ya, mana lagi tadi? Taib. Mana lagi tadi kata Syekh Shalih Fauzan? Udah ya. Wa idza fa'alu sayyatan istaghfarullah wa tabu ilaihi minha. Apabila dia melakukan keburukan, dia beristighfar pada Allah, tobat dari Allah dari ya, maksiat tersebut, keburukan tersebut. Ya, footnote nomor berapa tuh? Nomor 3. An-ni'am yansibuha ilallah wa amadzunub fa'innahum yansibunaha ila anfusihim fayatubuna ilallah wa istagfirunahu. Nah ini mazhab Ahlussunnah. Ahlussunnah menyikapi kalau nikmat mereka sandarkan itu pada Allah. Ya'rifuna ni'matallahi. Nah. Adapun zunub, dosa, mereka nisbatkan kepada diri mereka sendiri. Nah, maka mereka bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Footnote nomor 3 itu ya. Kemudian kata Ibnu Taimiyah berikutnya, wa fi sahih Bukhari an Shaddad bin Aus, dari sahih, dalam sahih Bukhari dari Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, sayyidul istighfar ayakula al abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala hadika, dan seterusnya, ya. Ini zikir pagi yang sering kita baca, ya. Man qalaha idza asbaha, barang siapa yang mengucapkannya di waktu pagi, mungkinan dengan yakin biha, dengan kalimat tersebut, famata, maka dia pun, ya, biha famata min lailatihi dakhal jannah, kemudian dia mati di malam harinya, maka dia masuk surga. Ya, sesalah fauzan nerangkan hadal hadis, hadisun azim, hadis yang agung ini, yaitu hadis sayyidul istighfar. Wa fihi, dalam sayyidul istighfar tersebut terdapat ikrarullah, ikrarun lillahi birububiyah, ikrar, pengakuan akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, pengakuan akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa annahu al-khaliq, pengakuan bahwa Allah sah sang khaliq, annahu al-mun'im, Allah lah sang pemberi nikmat. Ya. Kemudian lihat di situ kan dalam lafaz abu ulaka bi ni'matika alayya, gitu kan? Ya. Aku pun mengakui nikmat yang kau karuniakan kepadaku ya Allah. Nah, dia mengakui. Lihat di situ, Syaikhul Fauzan menerangkan, ya abu ulaka bi ni'matika alayya wa anna dhanba min qibalil abdi. Dia mengakui. Nah, adapun dari sisi dosa itu dari sisi hamba. Lihat, ketika doa itu dia mengatakan apa? Wa bu'u bidhanbi, dan aku pun mengakui dosaku. Nah, ya. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Fa nasaba an-ni'mata ila Allah. Dia pun menisbatkan nikmat pada Allah, wa nasaba adz-dzanba ila nafsihi, fastaghfirullah. Dia menisbatkan dosa pada diri sendiri, akhirnya dia memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan di footnote nomor 4. Kemudian halaman 467. Ya, disebutkan dalam hadis yang panjang. Ya, dari hadis sahih dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih, dari dalam hadis yang diriwayatkan dari Rabb-nya, hadis qudsi, Allah taala berfirman dalam hadis yang panjang ini. Ya. Ya ibadi inni haramtu adz-dzulma 'ala nafsi wa hamba'ku. Hamba-hambaku, aku mengharamkan berbuat kezaliman. Ya. Bagi diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku pun menjadikan kezaliman tersebut, ya, sebagai sesuatu yang diharamkan untuk dilakukan sesama kalian. Fala tadzalamu. Ya, karena kalian saling menzalimi. Ya ibadi innakum tukhti'un bilaili wan nahar, wahai hamba-hambaku, kalian berbuat kesalahan di waktu siang dan malam. Ya. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a wa la ubali. Aku pun mengampuni semua dosa kalian. Aku enggak peduli berapa banyaknya dosa kalian. Ya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampunan kepadaku, aku akan ampuni kalian. Ya. Ya ibadi kullukum murja'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua lapar kecuali yang aku beri dia makan, maka mintalah makan padaku, niscaya aku akan memberi kalian makan. Ya, kemudian ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tidak berpakaian kecuali yang aku beri dia pakaian, maka mintalah pakaian padaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Ya ibadi kullukum dalin illa man hadaituh. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya tersesat kecuali yang aku diberi dia petunjuk. Wastahduni ahdikum. Maka mintalah petunjuk kepadaku, aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tidak akan sampai bisa membahayakan diriku sehingga dia dapat membahayakanku. dan kalian tidak akan dapat memberikan manfaat untukku sehingga kalian dapat memberi manfaat untukku. Ya. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada azalika min mulki syai'ah. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian semua dari yang awal sampai yang akhir, manusianya, jinnya, seluruhnya, punya hati seperti hati orang yang paling bertakwa di antara kalian, itu tidak akan menambah sedikit pun kekuasaanku. Ya. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum mana khasadarika min mulki syai'ah. Ya. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian semua dari yang pertama hingga yang terakhir, manusia, jinnya, semuanya punya kolbu, seperti kolbu orang yang paling durjana di antara kalian, niscaya itu tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaanku. Ya. Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum ijtama'u fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah. Mana qasa dhalika minni mimma indi illa kama yankusul bahru idha ghumisa fihil mikhyatu ghamsatan wahidatan. Wahai hamba-hambaku, ya, seandainya kalian semua dari yang awal sampai yang akhir, manusianya, jinnya berkumpul di satu kalian berkumpul fi sa'idin wahidin, ya, di tempat atas atau di tanah lapang. Ya, mereka meminta semua kepadaku. Ya. Kemudian aku berikan setiap orang, aku kabulkan semua permintaannya. Itu tidak akan mengurangi kekuasaan yang aku miliki sedikitpun. Kecuali seperti berkurangnya air laut ketika jarum dicelupkan ke dalamnya dalam satu kali celupan. Masya Allah. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, seluruh perbuatan kalian itu tidak lain, ya, yakni amalan-amalan kalian yang aku telah catat untuk kalian, lalu aku membalasnya dengan sempurna untuk kalian. Maka siapapun yang mendapat kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah. Siapa yang mendapatkan selain dari itu, dia melakukan keburukan, jangan kalian mencela, jangan menyalahkan, kecuali salahkan diri dia sendiri. Ya, dikomentari panjang oleh Syekh Shalih Fauzan. Ya, hadis ini hadis Abu Dzar dari Nabi SAW. Ya, ada ma'isama bil hadis qudsinya yang dinamakan dengan hadis qudsi. Ya, perbedaannya dengan hadis Nabawi, kalau hadis qudsi itu adalah makana min kalamillah, itu adalah firman Allah, hadis Nabawi ucapan Rasul. Nah, hadis qudsi banyak, ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Ya. Dan telah ditulis mengenai hadis qudsi ini dalam beberapa karya tulis. Ya, dan hadis ini adalah termasuk di antara yang paling masyhur. Ya, karena hal ini mengandung banyak hal. Ya. Yaitu kandungan awalnya pensucian Allah dari kezaliman. Sedangkan kedzaliman itu menempatkan sesuatu pada selain tempatnya, dan Allah disucikan dari kedzaliman. Ya. Allah disucikan dari kedzaliman, yaitu meletakkan azab pada selain tempatnya atau meletakkan nikmat pada selain tempatnya. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'adzibu may yasha'u wa yarhamu may yasha'. Allah mengazab siapa saja yang Allah kehendaki, merahmati siapa saja yang Allah kehendaki. Wa ilaihi tuqlabun. Namun Allah tidak akan mengadab seorang pun tanpa sebab. Allah tidak akan memberikan nikmat kepada siapapun tanpa sebab. Ya. Namun semuanya Allah akan membalasnya dengan amal, sebab amal. Sebagaimana dalam akhir hadis, ini innama hiya amalukum, ini amal kalian. Usiha lakum, aku hitung untuk kalian. Ya. Kemudian aku akan balas untuk kalian. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, dia mesti memuji Allah. Karena kebaikan yang dikerjakan itu dari taufik dari Allah. Ya. Bukan dengan daya dan upaya kekuatan dia, namun itu dari Allah Subhanahu wa taufik hidayah dari Allah. Nah, ini juga sekaligus bantahan terhadap kaum Mu'tazilah yang mereka mengingkari penciptaan Allah terhadap perbuatan hamba. Ya. Dan hidayah itu adalah karunia Allah. Ya. Yahdi may yasha' wa yufat wa yudillu may yasha'. Allah memberikan petunjuk pada siapa saja yang Allah kehendaki, menyesatkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Panjang itu ya. Kemudian fa amara subhanah, ini sudah dibaca? Belum. Fadal dibaca sini. Ya, siapa? Si Raymond tadi pagi belum baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala fa'amara subhanahu bihamdihi ala ma yajiduhu al-abdu min khairin wa annahu idha wajada syarran fala yalumanna illa nafsahu wa kasirun minan nasi yatakallamu bilisanil haqiqati wala yufarriku bainal haqiqati al-kauniyati al-qadariyati al-muta'alliqati bi khalqihi wa masyiatihi wa bainal haqiqati diniyati al-amriyati al-muta'alliqati bi ridahu wa mahabbatihi wala yufarriku baina man yakumu bil haqiqati ad-diniyati muwafiqan lima amarallahu bihi ala al-suni rusulihi alaihi musallamu wa baina man yakumu biwajadihi wa zaukihi ghairi wa zaukihi rasa terus ghairu mu'tabirin ghairu mu'tabirin zalika bil kitabi wa sunnati kama anna labdha syari'ati yatakallamu bihi katsirun minan nasi wala yufarriku bainas syar'i al munazzali min indillahi ta'ala wa huwal kitabu wa sunnatu alladhi ba'asallahu bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam fa inna hadha syar'a laysa li ahadin minal khulqi al khuruju anhu wala yakhruju anhu illa kafirun wa bainas syar'i alladhi huwa hakama hukmul hakim wa bainas syar'i alladhi huwa hukmul hakimi fal hakimu taratan yusibu wa taratan yukhti'u hadza idza kana aliman adilan wa illa fa fi sunani anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al qudatu salasatun qadiyani fin nari wa qadin fil jannati rajulun alimal haqqa wa qadiya bihi fahuwa fil jannati wa rajulun qadiya lin nasi ala qadiya ya qada wa rajulun qada lin nasi ala jahlin fahuwa fin nari wa rajulun alimal haqqa fa qada bi ghairihi fahuwa fin nari. Baik. Nah, tadi fa'amara subhanah itu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya para hamba ala ma yajidu al-abdu ala ma yajidu mal abdu min khairin. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hamba untuk memuji Allah bihamdillah ya, atas segala kebaikan yang hamba dapatkan. Ya, hamba dapatkan. Ya. Wa annahu idza wajada syarra fala yalumanna ila nafsah. Dan apabila si hamba mendapatkan keburukan, janganlah dia celak siapa-siapa kecuali diri sendiri. Lihat itu di keterangan Syaikh Shalih Fauzan, putnot nomor 1, 439, halaman 439. Langsung artinya aja ya. Fal khair, maka kebaikan itu adalah karunia dari Allah. Maka Allah lah yang memberikan taufik kepada hamba untuk melakukan ketaatan dan amal soleh. Oleh karena itulah penduduk surga mereka berkata ketika mereka masuk surga, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Perhatikan. Ya, mereka memuji Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan tunjuk pada kami dengan ini semua. Dan dahulu kami ya wa ma kunna linahtadi ya. Ya, wa ma kunna linahtadi, kami dahulu enggak bisa ya memberikan petunjuk. Seandainya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami. Ya, i'tarafu bi anna hadza fadlun min Allah. Mereka mengakui bahwa ini semua karunia dari Allah. Sebagaimana yang telah berlalu bahwasanya surga itu bukan harga dari amal, bukannya? Bukan. Enggak sebanding amal untuk bayar surga. Ya. Karena enggak sebanding dengan berbagai enggak sebanding, enggak bisa dijadi harga buat surga. Namun itu karunia dari Allah. Amal hanya sebab masuk surga saja. Ya. Nah, adapun orang yang mendapatkan keburukan, janganlah dicela siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Karena dialah yang ya menyebabkan hal tersebut dengan dia mengamalkan amal-amal keburukan. Jangan dia cela takdir, qada. Ya. Sebagaimana telah kita lewati juga bahwasanya qada takdir ya, itu dapat dijadikan hujah dalam berbagai musibah dan bersabar di atasnya. Adapun kalau maksiat dan dosa, jangan berhujah berargumentasi dengan takdir. Namun dia mesti salahin diri dia sendiri. Ya. Baik, barakallahu fikum. Ya. Dan ini ya, sama seperti pembahasan sebelumnya. Tidak boleh berdalil dengan takdir atas kekufuran, kesyirikan, maksiat. Namun yang wajib bagi seorang insan, apabila dia mendapati keburukan tadi, dia mesti celak diri dia sendiri. Ya. Karena dialah yang melakukan untuk diri dia perhal tersebut. Ya. Oleh karena itu, apabila penduduk neraka masuk neraka, mereka meminta agar dikembalikan ke dunia supaya dapat beramal. Karena mereka tahu bahwasanya mereka telah memasuki neraka. Ya. Tidak ada yang memasukkan mereka ke neraka kecuali kekafiran mereka, keburukan amal mereka. Maka mereka minta rujuk kembali kepada Allah untuk memperbaiki amal mereka. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun. Kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal soleh. Kami sudah yakin gitu. Nah, baik. Ya, kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa katsirun minan nas yatakallamu bilisanil haqiqah wa la yufarriqu bainal haqiqah al kauniyah al qadariyah al muta'alliqah bi khalqihi wa masyiatihi wa bainal haqiqah ad diniyah al amriyah al muta'alliqah bi ridha wa mahabbatihi. Ya, banyak orang yang berbicara dengan mengatasnamakan kebenaran, ya, tapi dia tidak bisa membedakan antara hakikat kauniyah qadariyah, takdir Allah. Ya. Yang ini berkaitan tentang tabiat penciptaan serta kehendak Allah dengan hakikat diniyah amriyah, perintah agama Allah yang berkaitan tentang keridhaan dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia enggak paham iradah syar'iyah dengan iradah kauniyah. Allah menghendaki seseorang kufur, itu iradah kauniyah, qadariyah. Allah menghendaki orang tersebut juga beriman, ini iradah syar'iyah, mahabbah. Ya. Tidak ada pertentangan. Baik. Ya, lihat Syaikhul Fauzan mengatakan di footnote nomor 2 halaman 439, al-haqiqah haqiqatan. Maka hakikat di sini berarti ada dua hakikat. Hakikat kauniyah yaitu yang berkaitan dengan kehendak Allah. Ya. Dan ini enggak ada ruang bagi si hamba untuk masuk ke dalamnya. Karena ini semua adalah takdir dari Allah. Yang kedua hakikat syariah, yaitu dialah yang bagi sang hamba ini memiliki sebab ya, untuk beramal sesuai dengan apa yang Allah syariatkan berupa ketaatan, kebajikan. ya. Dan inilah hakikat syariah, ya, dan seterusnya. Wala yufarriqu baina man yaqumu bil haqiqati ad-diniyah muwafiqan lima amara Allah bihi ala alsini rusulih sallallahu alaihi assalatu wassalam. Ya. Yang dia pun juga enggak bisa membedakan orang yang menjalankan hakikat agama itu sesuai dengan perintah Allah melalui lisan para rasulnya. Ya. Dan juga wa baina man yakumu biwajdihi. Ya. Dengan orang yang hanya dia melakukan mengandalkan wajibnya. Wajibnya itu apa sih? Wajib? Apa perasaannya? Wajib, coba lihat wajib. Saya khawatir salah terjemahin. Kalau enggak salah perasaannya. Apa? Ya, wajib. Yang dia mengandalkan perasaannya, zauknya sama. Tes. Ada perasaan dia. Ya. Mengandalkan perasaan aja. Tanpa mempertimbangkan ya, acuan Quran dan Sunnah. Ya. Lihat, Syekh Shalal Fauzan mengatakan hunaka man ya'malu bi dzauqihi wa aqlihi. Ada orang yang beramal dengan perasaan dia saja, akal dia saja. Ya, dan yang kecondongan diri dia aja. Ini kesesatan ini. Karena yang wajib adalah seorang beramal dengan apa yang Allah syariatkan. Adapun perasaan, akal itu enggak ada peran ruang ke situ untuk ya berperan menentukan amal-amal syariat. Seandainya akal itu cukup, tentulah Allah tidak akan turunkan kitab atau mengutus para rasul. Ya. Dan Allah tidak akan ya, dan Allah pasti akan mewakilkan mereka kepada akal mereka. Namun akal dan perasaan ya, dan seterusnya lah panjang itu yang diterangkan oleh Syaikhul Fauzan. Ya. Kama anna lafdz syariah yatakallamu bihi katsiru minan nas. Ini ya, sebagaimana orang juga sering membicarakan tentang istilah lafadz-lafadz syariah. Wala yufariqu baina syar'i al-munazzal min indillahi ta'ala. Mereka juga tidak dapat membedakan antara syariat yang Allah turunkan ya, berupa Al-Quran dan Sunnah, alladzi ba'athallahu bihi rusulah, yang dengannya Allah mengutus para rasul. Fa inna hadha syar'a laysa li ahadin minal khalqi al-khuruju anhu. Maka syariat ini tidak boleh seorang pun dari kalangan hamba yang keluar dari syariat tersebut. Wala yakhruju anhu ila kafir. Tidak ada yang keluar dari syariat ini melainkan dia kafir. Nah. Saya barakallahu fikum. Ini sudah dibaca. Wa baina syar'i wa huwa al-hakam al-hukmu wa huwa tadi apa? Hah? Hukmul hakimu. Ya. Mana lagi tadi? Fa inna hadha syara' laisa li ahadin minal khalqi akhrujuan. Ah, itu tadi udah. Wa baina syari' alladhi huwa hukmul hakim, dan juga tidak dapat keluar dia dari syariat yang menjadi putusan hakim. Fal hakim taratan yusibu wa taratan yukhti'u. Seorang hakim terkadang benar, terkadang dia salah. Ya. Hadza idza kana 'aliman 'adilan. Itu jika hakimnya berilmu, berkompeten dan adil. Ya, wa illa fa fi sunan, kalau tidak dalam sunan disebutkan dalam kitab sunan, di Sunan Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ya, bahwasanya disebutkan al-qudatu salasatun, yang namanya hakim ada tiga. Qadiyani finnar, dua hakim di neraka, wa qadin fil jannah, satu hakim di surga. Rajulun alimal haqqa faqada bih fa huwa fil jannah. Ada seorang yang mengetahui kebenaran lalu dia memutuskan perkara dengan kebenaran, dia masuk surga. Wa rajulun qada lin nas ala jahlin fa huwa finnar. Dan yang kedua, orang yang memutuskan perkara bagi manusia dengan kebodohan, maka dia di neraka. Wa rajulun alimal haqqa faqada bi ghairihi fa huwa finnar. Dan orang yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan perkara dengan selain kebenaran, maka dia pun masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sampai sini ya. Cukup dulu ya di sini deh ya. Udah jam 12. Subhanallahi walhamdulillah. Astagfirullah wa atubu ilaik.